Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama saya adalah Ades Aulia. Saya adalah salah satu founder dari AAR Studio di Jaka Setia, Bekasi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya, karena telah mengirimkan lowongan kerja ke AAR Studio. Dan kita akan bicara mengenai proses selanjutnya setelah mengirimkan lamaran kerja. Kami percaya bahwa niat harus dibuktikan dengan sebuah aksi atau perbuatan. Jadi kalau Anda berminat kerja, maka Anda harus membuktikan terlebih dahulu. Karena itu, kami meminta Anda untuk membuat sebuah video perkenalan sederhana. Video perkenalan ini akan diupload ke YouTube dan linknya dikirim ke WhatsApp kami. Video perkenalan di YouTube merupakan syarat untuk melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu interview via Zoom. Karena kami menganggap ini merupakan indikasi bagi kami mengenai apakah Anda benar-benar serius melamar kerja. Nah, contoh videonya bisa dilihat ya di dalam tulisan ini. Jadi video di atas ini sebenarnya hanya contoh. Jadi kita bisa bikin dengan cara yang berbeda. Bisa dibuat lebih kreatif lagi juga boleh kok. Buat video perkenalannya, jangan lupa ya, bentuknya adalah horizontal. Jadi seperti YouTube video, bukan vertikal atau tegak seperti TikTok. Dari sini biasanya ada pertanyaan, apakah harus di-upload ke YouTube? Kenapa nggak bisa dikirimkan ke WhatsApp aja? Nah, ini karena kami ingin mempunyai tim yang paham teknologi. Jadi kita tidak ingin nih timnya yang gaptek atau tidak mau berusaha. Karena kalau bingung, untuk cara uploadnya gampang kok. Masuk aja ke YouTube, terus kemudian cari tutorial cara mengupload video ke YouTube. Tinggal ikutin, selesai deh. Gitu. Nah, isi videonya seperti apa sih? Isi videonya adalah perkenalan singkat. Jadi cerita nama lengkapnya, nama panggilan, usia, kelurahannya tinggal di mana, kotanya, kemudian provinsi. Terus silakan cerita mengenai pengalaman kerja kalau udah ada atau mengenai sekolah atau kampusnya. Nah, hal-hal yang tidak relevan misalnya anak keberapa dari berapa bersaudara atau hobi yang tidak berhubungan dengan posisi yang sedang dilamar tidak perlu diceritakan. Kita pengen singkat dan jelas. Nah, yang paling penting di videonya adalah pengalaman kerja, pengalaman magang, ekskul atau hobi yang berhubungan dengan posisi yang ingin diisi. Misalnya untuk posisi foto koordinator atau fashion stylist. Untuk foto koordinator, di mana aja pernah photoshoot? Untuk photoshoot apa? Lalu cerita proses kerjanya untuk memfoto. Menggunakan kamera apa? Mereknya apa? Tipenya apa? Nah, ini catatan ya, menggunakan kamera HP tidak dihitung ya, karena tidak dianggap profesional. Untuk posisi fashion stylist juga sama. Jadi cerita sebagai fashion stylist itu untuk merek apa, brand apa, terus kemudian proses kerjanya seperti apa, bagaimana cara memadu-madankan, terus diceritakan proses kerjanya dari awal sampai akhir. Nah, kemudian kan tidak semuanya nih pernah melakukan proses ini secara profesional. Ada yang belum pernah kerja, mungkin ada yang belum pernah magang, bahkan belum pernah ikut ekskul. Jadi gak apa-apa, diceritain aja karena kami kan ingin melihat potensi Anda dulu. Kami ingin kenal lebih dekat dulu. Terus bagaimana kalau masih bingung cara bicara depan kamera? Nanti bingung, pas ngomong gak tahu mesti ngomong apa. Sebenarnya gampang, jadi tinggal tulis aja apa yang mau dibicarakan di kertas, terus kemudian tempel di dinding, terus sambil kita lihat tulisannya, ya kita baca gitu kan, sambil melihat ke arah kamera. Yang paling penting, jangan sampai terlalu kelihatan lagi baca lah, jadi nanti kan kesannya kaku banget. Nah, yang perlu diingat adalah kami hanya memproses yang mengirimkan YouTube video. Jadi setelah YouTube video kami terima, Anda akan langsung dihubungi untuk interview via Zoom. Dan nantinya jika di interview via Zoom Anda dianggap berpotensi baik, maka akan lanjut dengan interview langsung alias empat mata di kantor kami di Jaka Setia di daerah Bekasi. Nah, kalau tidak mengirimkan YouTube video sesuai dengan batas waktu yang diberikan, otomatis dianggap mengundurkan diri. Biasanya hanya 10% dari pelamar yang mengirimkan video perkenalan. Jadi hanya 10% inilah yang kami anggap punya etos kerja bagus dan benar-benar niat. Jadi ya hanya 10% yang akan diwawancara. Sisanya yang tidak mengirimkan dianggap bukan calon karyawan yang potensial. Jika Anda menghadapi kesulitan, misalnya butuh tambahan waktu, butuh bimbingan, atau bahkan mau mundur karena nggak sanggup, tolong kabari kami. Jika tidak ada respon, setelah membaca tulisan ini, kami juga akan menganggap Anda mengundurkan diri dari proses lamaran kerja. Oke, semoga lancar untuk semua urusannya. Kami tunggu ya kiriman video perkenalannya.